dan masih aku rasakan kecupan bibirmu dengan derai air matamu. Oh, dan engkau bisikan kata-kata cinta. Hanya harapan hatiku semoga bersabar dan tambahkan hati dalam penantian, dan tambahkan hati dalam penantian. Semoga bersabar.